Apakah mungkin ikan berenang bila tiada airnya? Manalah mungkin langit tiada mendung, hujan turun ke bumi? Oh, manalah mungkin aku sendiri dapat kesana? Hidup begini aku tak mau tanpa dirimu. Aku yang rindu tak sedetik pun kau mengerti. Aku yang benci tak mungkin lagi datang untukmu. Aku tak mau, aku tak mau hidup begini. Di dalam hidupku di dalam hidup.